34 لن قادر مجددا يجدد الله به هذا الدين. Kami menunggu, kami menanti, kami mengharap datangnya mujaddidan, seorang mujaddid. Yujaddidullahu bihi hadzal din, di mana Allah akan mentajdid, memperbaharui. Yang dimaksud memperbaharui bukannya datangnya ajaran-ajaran baru, bukan. Mengembalikan agama Islam persis seperti di zaman Nabi, itu yang dimaksud dengan mentajdid. Pembaharuan itu di situ. Ya, tajdid pembaharuan dalam Islam yang dimaksud mengembalikan ajaran Islam sama dengan di zaman Nabi. Ya, kami menunggu, kami menanti. Ya, kenapa? Lima rawahu Abu Dawud fi sunanihi, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, innallaha yab'atu li hadhihi al-ummah, sungguh Allah akan membangkitkan pada umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sana, setiap 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun sekali. Siapa? Man yujadjidu laha dinaha, yaitu orang yang akan mentajdid 100 tahun tersebut, artinya abad tersebut, ya, agama kaum muslimin akan dikembalikan. Jadi setiap 100 tahun akan datang seorang mujaddid, seorang ulama, seorang yang ahli hadis, ahli sunnah, yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada agama awal, agama yang dibawa Rasulullah tersendal, berarti meninggalkan bid'ah-bid'ah, mengembalikan agama Islam sama dengan agama di zaman Nabi, berarti mengandung arti di zaman itu umumnya agama Islam telah kemasukan bid'ah-bid'ah, telah kemasukan ajaran-ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Hari itu Islam, sebagaimana tahlilan, murudan, nuzulan, nusalli, dan seterusnya. Ini adalah ajaran Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Hari itu Islam. Bagaimana mujaddid itu mengembalikan? Ya, lihat, di sini disebut mujaddid satu orang, atau mungkin dua orang, atau mungkin tidak tiga orang. Tidak disebut di sini satu kelompok, satu firqah, satu organisasi, ya, satu gerakan, tidak. Maka Islam tidak mengenal gerakan. Islam tidak mengenal pergerakan. Karena apa? Karena Islam itu sendiri adalah pergerakan yang terbagus. Maka tidak usah dengan gerakan ekonomi muslimin, gerakan Hizbut Tahrir, gerakan ini dan itu. Ketika Islam diamalkan dengan sebenar-benarnya, ketika Islam dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi, maka itulah kebaikan Islam. Maka Islam pasti jaya. Tidak perlu dengan gerakan ini dan itu. Ya, dan 100 tahun semenjak berdirinya gerakan pertama dalam Islam, yaitu Ikhwanul Muslimin, Islam tidak mendapatkan apa-apa dari munculnya gerakan. Apa yang didapat oleh Islam? Apa kemajuan Islam setelah tampilnya ikhwanul muslimin di Mesir, di Aljazair, di Sudan, ya bahkan masuk di Indonesia ini. Apa yang didapat oleh kaum muslimin? Tidak ada. Kalau yang didapat oleh mereka, ya, ya. Apa yang didapat dari gerakan ikhwanul muslimin yang hari ini masuk ke Indonesia dan masuk ke parlemen, masuk membuat partai Islam? Apa yang didapat oleh kaum muslimin? Tidak ada. Ya. Kalau yang mereka dapat, iya. Yang didapat oleh sahabat mereka, iya. Punya kursi di DPR, yang biasanya dulu waktu masih jadi ustadz ngajar dari satu masjid ke masjid lain naik motor, ya. Sekarang sudah mobil mewah, anggota DPR. Ah, mereka dapat. Ya. Dari gerakan itu, Islam dapat apa? Enggak dapat apa. Ya. Islam enggak dapat apa. Apakah mereka bisa cegah itu Ahmadiyah, ya, Al-Qaeda Islamiyah, gambar-gambar porno di mana-mana, perdukunan di mana-mana, ya, diiklankan dengan SMS, spasi segala macam apa itu, ya, ramalan-ramalan, apa mereka bisa berbuat apa dengan syirik yang menyebar itu? Malah mereka membantu tampilnya bid'ah, maudhi. Dengan perang-perangan mereka dan dengan resmi membolehkan maulid. Ya, apa yang didapat oleh Islam dari mereka? Tidak ada. Kerugian dia. Ya. Dulu ketika ustaz-ustaz sunnah mendakwahkan maulid bid'ah, ini tidak seberat hari ini. Hari ini berat. Ya. Karena simbol Islam, yaitu partai Islam terbesar, partai Islam yang dianggap lebih murni dari yang lain, sudah membolehkan maulid. Ya? Berarti Islam dirugikan dengan tampilnya mereka. Ya? Islam tidak dapat apa-apa. Gitu. Ketika mereka, ustaz-ustaz mereka masih mengajarkan, ada di antara mereka yang mengajarkan fikih sunnah, ada di antara mereka mengajarkan akidah wasitiyah, saya sempat mengikuti beberapa ustaz, ya, hari ini tidak ada. Ya, berarti kan rugi. Sibuk di parlemen. Ya, sibuk apa? Tidak mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Ya, ainilah. Nah, mujahid sini mentajdid, ya, dan dia sekali lagi bukan kelompok, bukan firqah, bukan gerakan, tetapi seorang ulama, seorang ulama. Ya, nah, ini yang diharapkan oleh beliau. Wa narju an takuna al-yaqdatul islamiyyatu mumahhidatan lahu. Dan kami mengharap bangkitnya Islam, majunya Islam itu dari mujahid itu, ya, karena majunya Islam adalah dengan dilaksanakannya ajaran Islam dengan benar, bukan orang Islam kaya semua, orang Islam punya senjata, orang Islam tidak ada yang miskin, bukan, ya, kalau itu otomatis. Ya, tapi yang dimaksud mujahid ini adalah orang Islam tidak ada yang syirik, orang Islam jauh dari bid'ah, orang Islam jauh dari aliran-aliran sesat, itu yang dimaksud. Gitu ya. Nah, itu adalah bangkitnya Islam, bukan kaum muslimin kaya, kaum muslimin menang, bukan. Ya. Maka lihat, zaman terbaik kan zaman Nabi. Bagaimana keadaan kaum muslimin ketika Nabi masih hidup dibanding dengan zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, di mana kaum muslimin para amil zakat susah mencari mustahik, mencari orang yang berhak menerima zakat, susah. Kenapa? Menyebar harta kaya raya kaum muslimin di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bagaimana dengan zaman Nabi? Ya jelas, di baik zaman Nabi. Nah, sementara di zaman Nabi banyak yang miskin. Maka yang dimaksud baiknya kaum muslimin bukan kaum muslimin kaya. bukan kaum muslimin kuat, bukan kaum muslimin menang, ya. Itu adalah akibat dan itu otomatis. Ketika kaum muslimin berakidah sahihah, ketika kaum muslimin menggigit sunnah Nabi dengan gigrah, itu akan diberikan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah sunnah, tujuannya adalah akidah sahihah. Ya. Ya, hanya itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Bermaksud pada sesuatu disertai dengan perbuatannya, dan dari juga hadis-hadis yang kurang lebih mendukung seperti itulah artinya. Nah, kalau melakukan sesuatu yang berniat, kalau dia melakukan perbuatan dan dia bakal tengah jalan yang sebabnya bukan karena takut berbuat, maka dia bisa terkena dosa. Dia perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Dia sudah berniat, bertekad bulat ya, misalnya mau zina. Kemudian ya sudah dosa. Tapi ada hadis saya ya, Al-Mizi, seperti Hasan Sahih. Saya katakan bahwa di dunia ini ada empat macam golongan manusia. Golongan yang keempat adalah orang yang tidak Allah bagikan ilmu dan harta, tapi dia mengalahkan di dalam hati ini. Andai kata saya bisa memiliki harta seperti si fulan, saya akan berbuat maksiat seperti si fulan. Kemudian selanjutnya dosa adalah orang sama. Nah, dari sini dikatakan orang adalah orang itu belum tahu saya apa yang mengalahkan di dalam hati ini. Di dalam hati, tapi bahwa dosa keduanya sama. Yang kedua adalah apa tadi doa kedua dosa keduanya sama. Kalau nggak salah dulu pernah mengatakan bahwa orang berniat jauh dengan dosa kedua itu tidak sama. Ya. Itu tidak dikatakan bahwa dosa keduanya sama. Simpelnya kalau ditarik lebih luas lagi, orang yang berniat mencuri kalau dia mengaku maka boleh terima akan hukuman. Orang yang berniat berzina kalau dia mengaku boleh dicambuk. Seperti itulah. Gila. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah bagaimana dalam hari itu saya mengatakan hatinya. Andai kata saya melakukan, andai kata saya menghadapi konflik kasus seperti si pulang, seperti ini saya pernah mengatakan jurus pada maksiat seperti si pulang. Apakah itu sudah dikatakan niat juga? Jadi ada tiga katanya. Yang pertama, hadis tadi sama sekali tidak bertentangan dengan yang sering kita bahas, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza iltaqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fahuma finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya yang dimaksud berkelahi, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Dari hadis ini keluar fawaid bahwa orang yang sudah bertekad bulat, berazam mau berbuat dosa, maka dia sudah berdosa walaupun tidak kesampaian. Ya, dengan syarat apa? Bertekad bulat. Bertekad bulat ada kalanya berupa gerakan tangan, kaki, ya, ada kalanya di hati, dia nggak ngapa-ngapain dulu, tapi bertekad pula, ya, tidak mungkin tidak, dia harus saya bunuh, nggak ngapa-ngapain, ya. Harus saya harus bunuh dia, ya, dia duduk, apakah dia sudah berazam? Ya, gitu. Ada kalanya dia wujudkan dalam gerakan badan, misalnya dia ngasah golok. Misalnya dia mempersiapkan pistol, ya, apakah yang sama? Iya merasa, gitu. Maka tidak bisa disimpulkan bahwa azam itu, tekad bulat itu harus sudah berupa amalan anggota badan, gitu. Ya, umumnya dibentuk, diwujudkan dalam amalan anggota badan, gitu. Maka tidak bertentangan dengan sabda Nabi tentang empat manusia itu, ya. Orang yang berharta dan dengan hartanya dia bersedekah. Yang kedua, orang yang tidak punya harta tapi ingin seperti dia. Ya. Yang ketiga, orang yang dengan harta, dengan hartanya itu dia berbuat maksiat. Lalu yang keempat, orang yang ingin seperti dia. Kalau saya punya harta saya juga akan maksiat. Ya, tidak bertentangan. walaupun itu di hati. Karena apa? Sudah azam. Azam tidak harus berupa amal jawarih. Kemudian apa yang dimaksud oleh Nabi bahwa orang itu sama? Apakah sama persis? Tidak. Kalau sama persis, muskil. Ya, masa orang belum berzina dengan orang yang sudah berzina dikatakan sama? Ya, muskil. Ya, tidak sama, persis. Tapi sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa. Ya, sebab kalau dikatakan sama persis, ya seperti tadi, ya ketahuan nih mau berzina. Iya, kamu tadi mau berzina? Iya. Oh, langsung potong tangannya. Ya. Nah. Iya, tadi saya betul mau nyuri kalau enggak ada satpam. Ah, lalu potong tangannya, ya. Oh, zina dicabut, ya. Nah, ini tidak benar. Apa yang dimaksud dengan sama? Tentu harus kita pahami dengan berdasarkan dalil-dalil yang lain. Yang dimaksud sama di situ adalah sama-sama berdosa. Bukan dosanya sama persis. Selesai, ya? Yang ketiga, yang kemana? Andai kata saya menghadapi konflik sebagai pesulang, mungkin saya pun bisa terjemuh kepada masyarakat sebagai pesulang. Itu menjadi kata niat belum? Enggak, karena dia mungkinnya kecemasan kalau dia menghadapi pesulang. Iya, pulang, iya. Ini bisa bermakna pesimis, putus asa. Atau bisa juga tawadhu, ya. Artinya kita tidak menyalahkan saudara kita atau tidak merendahkan, tidak mencaci maki saudara kita yang terjatuh dalam dosa, misalnya dia nyopet. Karena kepepet sekali, ya, utang numpuk, kemudian anak istri sakit dan seterusnya, dan dia nyopet, lalu kita katakan, kalau saya yang diuji oleh Allah seperti itu, belum tentu saya kuat, mungkin saya akan seperti dia. Ini lalu diteruskan dengan, ya Allah, hindarkan aku dari ujian yang tidak aku sanggup mengikutinya. Sebagaimana yang Allah ajarkan di akhir surat Al-Baqarah. Ya, begitu. Ya, jelas itu bukan iman. Hadis mengusap muka semuanya dhaif. Tapi Ibnu Hajar menghasankan. Apa hukumnya mengusap muka? Iya, setahu saya Allah alam bahwa khilaf banyak ulama tentang hasan dan dhaifnya. Kalau yang saya kan saya menurut saya setahu saya enggak ada. Ya, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, maka yang lebih rajih adalah yang dhaif. Ya, maka doa-doa kita mengangkat tangan tidak diakhiri dengan mengusap muka. Bagaimana hukumnya jika kita berjualan barang melalui internet dengan cara pembayaran melalui transfer bank, sedangkan kita tidak memiliki barang tersebut, akan tetapi kita hanya menjualkan barang orang lain yang bekerja sama dengan kita. Yang dilarang adalah menjual barang yang belum kita miliki. Itu yang dilarang. Adapun menjualkan barang orang tidak terlarang. Ya, antum punya barang ingin antum jual, antum enggak punya pasar atau enggak ada waktu, ada yang jualin, bawa ke pasar, ada tawarkan ke orang-orang. Boleh. Mungkin saya dapat persen dari antum, atau mungkin dapat saya diizinkan oleh antum untuk menaikkan harga, ya, tergantung perjanjian. Yang tidak, loh, apa bedanya? Apa bedanya? Beda jelas. Menjual barang adalah dia yang berhak menentukan harga berapa-berapa. Ya, saya jual handphone saya, mau 1 juta, mau 100 juta, terserah saya. Kalau ada, itu namanya menjual. Tapi kalau menjualkan, tentu harga terserah dia. Gitu, terserah yang punya barang. Kecuali kalau dia ngomong, terserah antum mau jual berapa, pokoknya saya dapat 1 juta. Itu lain lagi. Ya, jadi intinya, jangan menjual barang yang belum kita miliki. Ya, ini Nabi sabdakan kepada Bilal, ketika Bilal ingin mencari sesuatu di pasar karena banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya. Lalu Nabi bersabda, jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya. Allah. Habis? Ya. Uang dalam jumlah sedikit, misalnya 10.000, 5.000, lebih baik diambil. Lebih baik kita ambil dengan syarat satu, di tempat umum. Ya. Yeah. Kalau itu di rumahnya si fulan ya enggak boleh kita ambil. Ya, yeah. Tempat umum, masjid, lapangan, ya, yeah, jalan. Yang kedua, kita enggak tahu itu milik siapa. Gitu. Ada di masjid, tapi kita tahu itu uang 5.000-an jatuh dari kantongnya si fulan, ya enggak boleh kita ambil. Harus kita berikan kepada si fulan. Gitu ya. Ah, dan jumlahnya tidak seberapa. Ya. Yeah. Boleh kita manfaatkan, boleh kita bawa ke warteg misalnya, kita lapar, ya, lumayan 10.000 kita bisa makan, ya. Ah, ratusan ribu, jutaan, apalagi ratusan juta, maka umumkan, ya, selamat tahu. Kalau sampai setahun tidak ada yang laku, ditambah setahun lagi, jadi 2 tahun lebih baik. Ya. Kalau enggak, langsung dipakai boleh. Tapi hanya boleh memakai. Bukan litamlik, bukan untuk dikuasai, bukan untuk dimiliki. Ya. Hanya Imam Malik yang berpendapat litamlik boleh dimiliki. Tapi pendapat ini marzuk. Pendapat ini tertolak. Ya. Karena memang bukan milik dia. Artinya, kalau 10 tahun kemudian datang orangnya, datang kepada kita dengan membawa bukti saksi yang benar, maka harus kita ganti. Ya, uang 100 juta itu misalnya, sudah kita pakai buat beli mobil misalnya atau apa. Lalu 15 tahun kemudian datang orang membawa bukti saksi yang kuat bahwa uang 100 juta itu milik dia, maka wajib kita ganti. Allah. Kalau lagi apa? Ya itu bisa minta tolong pada penduduk setempat, kan nggak harus antum, ya. Ya. Ya. Iya, karena kebenaran itu satu, maka tidak boleh. Kadang kita benar, kadang kita salah. Ya, misalnya tentang turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu. Ya, ini perbedaan pendapat yang sudah sangat lama. Tetapi kita katakan kebenaran satu. Kalau nggak dengkul dulu ya tangan dulu. Ya, maka tidak boleh kita pakai teori kemungkinan. Ya, kalau yang betul dengkul dulu ya. Lumayan, saya kadang-kadang dengkul. Kalau yang betul tangan dulu, lumayan juga saya kadang-kadang tangan. Ya, ini tidak ini. Ya, maka kita harus cari, kita harus bahas, setidaknya kita bertanya mana yang lebih rojik. Gitu. Tidak bisa kebenaran itu dua-duanya benar. Hanya satu. Ya. Oleh lagi, itu bukan berarti bertentangan dengan kebenaran itu satu. Jadi begini, dalil, dua dalil itu kadang-kadang bertentangan. Dua dalil itu kadang-kadang bertentangan. Ya. Nah, bagaimana sikap kita? Sebetulnya bukan sikap kita, sikap ulama. Kita nggak tahu apa kata kuat ulama. Bagaimana sikap ulama menghadapi dua dalil yang bertentangan? Nah, ada kalanya thariqatul jam'i, ada kalanya thariqatul tarjih, ada kalanya menjama', dua-duanya dipakai lalu diletakkan pada tempatnya, ada kalanya ini yang benar itu yang salah gitu. Misal Ibn Abbas mengatakan Nabi pernah melihat Allah. Ya, ini bukan masalah sepele ya, masalah akidah. Kemudian Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah, kadzdzab, dusta. Kan begitu. Sama juga dalil. Ucapan Ibn Abbas dalil, ucapan Aisyah juga dalil. Ucapan sahabat kan dalil. Dan dua-duanya tahu secara riwayat, artinya betul Aisyah pernah ngomong seperti itu. Dan betul Ibn Abbas pernah ngomong seperti itu. Nah, bagaimana ulama bersikap terhadap dua ucapan ulama, dua-duanya ulama, mati Ibn Abbas dan Aisyah. Ah, yang pertama, kalau waktu dijamai, menjama, dan ini yang paling keramat, ini yang pertama kali harus dipilih, kalau waktu dijamai, dijama. Ah, maka para ulama menjama dengan mengatakan bahwa melihat ada tiga, ada kalanya basariyah dengan mata, ada kalanya qalbiyah dengan hati, seperti insan itu kan, engkau melihat Allah, ya, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, ya, tentu tidak dengan mata, tapi dengan hati. Kemudian manamiyah dalam mimpi. Nah, maka diterjih apa yang dimaksud oleh Aisyah bahwa Rasulullah tidak mungkin melihat Allah, itu basariyah, bahwa dengan mata Nabi beliau melihat Allah, ini tidak mungkin, ini tertolak. Ya, nah, lalu bagaimana ucapan Ibn Abbas bahwa Nabi pernah melihat Allah? Ya, bahkan itu ucapan Nabi, aku melihat Allah dalam sebaik-baik rupa, itu qalbi ya. Kan melihat dengan hati kan bisa. Dan itu bukan ucapan orang sufi, ini ucapan Nabi setelah melihat dengan hati. Nah, itu dijama. Kalau tidak bisa dijama, baru ditarji. Ya, misalnya Bilal mengatakan Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Sementara Fudail bin Abbas mengatakan Nabi belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Gimana jamaknya? Ya, susah jamaknya. Ya, yang satu bilang Nabi belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Yang satu bilang mengatakan Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Kan jamaknya susah. Gimana jamaknya? Gitu. Kalau tadi kan jamaknya bisa ada jalan. Kalau ini Nabi bisa, gimana jamaknya? Ah, maka dengan thariqatu tarjih harus dibuang salah satunya. Harus dipakai yang satu saja. Ya, para ulama pakai yang mana? Ya, yang gila. Ya, pakai yang gila. Yang Fudail bin Abbas ditolak. Ya, karena dengan kaidah al-mutbit muqaddamun ala nafi, yang menetapkan itu menang, dimenangkan daripada yang meniadakan. Ya, Bilal kan menetapkan Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Fudail bin Abbas meniadakan, ini kalah. Allah. Ya. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama. Ulama besar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Syekhul Islam. Ya, dia ulama Ahlus Sunnah. Ya, ada kitab beliau yang sangat bagus Al-Bunyah. Tetapi beliau ini dikultuskan sama dengan Ali bin Abi Thalib, dikultuskan sama dengan Nabi Isa, dikultuskan. Ya, maka banyak di antara kaum muslimin yang hulu berlebih-lebihan menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani, berwasilah mengirimkan Al-Fatihah dan seterusnya. Ya, sama dengan orang-orang Syiah yang hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Sama dengan orang-orang Kristen yang hulu kepada Isa bin Maryam. Apakah Nabi Isa Togut? Apakah Ali bin Abi Thalib Togut? Enggak. Karena Togut itu disembah dan dia senang disembah. Ada pun Ali bin Abi Thalib disembah, tapi beliau enggak menghendaki itu. Nabi Isa disembah dan beliau tidak menghendaki disembah. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah disembah, tetapi beliau tidak menghendaki hal itu. Allah Allah. Habis? Kalau habis kita tutup. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته